berasa di dada saat kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku saya juga pada enjoy semuanya. Tersenyum kepadaku, kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah. Ingin rasanya kau jadi milikku. Oh, kau buat aku bimbang, gelisah. Alhamdulillah. Kau ingin rasanya, kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara. Oh, panah asmara, panah asmara. Yeah, yeah. Wah, selamat juga. Bagus. Thank you, Coach. Keren. Wow. Siapa namanya? Gaiska. Gaiska. Iya. Panggilannya Gaiska. Gaza. Panggilannya Gaza. Iya. Usianya berapa, Gaza? 13. Gaza usianya 13 iya. Tahun ya. Tadi ngobrol-ngobrol sama Coach Agnes di belakang waktu kita lagi nunggu. Dia lagi nyari suara yang kayak gini nih dari iya. Dari tadi lagi nyari suara yang kayak gini. Tadi selalu udah ada yang cewek yang kayak gini ya. Terus dari itu emang tadi kita juga nyari cowok yang kayak gini nih. Tapi suaranya. Kok makin ke belakang saya makin gak kuat juga, Coach, buat pencet ikutan juga. Keren. Terima kasih, thank you, Coach. Asik banget kamu. Bagus banget. Kamu dari mana asalnya? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Bandung emang juga suaranya banyak yang keren-keren. Ini juga bagus nih tenggorokan. Terima kasih. Dan yang tau gak tadi sebelum coaches yang lain ini muter, tadi aku kan sempat ngeliat kan performance panggungnya dia juga lepas banget loh. Oh iya. Lepas banget, udah kayak bener-bener udah kayak performer aja, udah terima entertainer kasih. Yang udah biasa ada di atas wow. Panggung. Gitu. Bagus. Asik banget loh kamu. Keren, energinya tuh luar biasa, asik banget. Tekniknya juga bagus. Iya. Kamu udah biasa nyanyi atau belajar nyanyi atau memang hanya suka musik aja? Suka nyanyi dan emang les nyanyi. Oh, oke. Tapi ini ya. Gak kerasa kaku gitu. Iya, benar. Thank you. Itu perpaduan yang pas antara teknik dan feeling kamu. Nah itu, benar. Itu yang saya cari. Jadi gimana nih, menurut kamu yang pas buat kamu kira-kira yang mana? Tapi Coach, itu kayaknya Coach yang ujung belum jualan. Belum jualan. Papa ini, Baby belum jualan. Gimana Papa Beb? Sekarang waktunya kamu memutuskan ingin ikut tim yang mana? Ikutin kata hati aja. Ikutin kata hati kamu. Bagus. Ikuti kata hati kamu. Tiga-tiganya bagus punya. Semua coach hebat-hebat. Tapi aku ingin belajar nyanyi sekaligus Korea juga. Jadi aku pilih Agnes Mo. Jalan harus ada, ini udah ada mulai kayak gini loh. Mulai, musik. Hey, jalannya juga harus sudah. Salam tepuk tangan dah. Thank you, Coach. Ini harus agak miring. Ya, bagus. Bagus, bagus. Iya, sayang. Bagus tuh. Iya, keren, Mbak. Keren banget. Asik, asik. Terus, tapi ini baru awal perjuangannya. Selamat, Gaiska. Aduh, luar biasa kamu tadi penampilannya. Enjoy banget. Itu apa sih rahasianya sih? Kadang-kadang oh, peserta yang lain deg-degan. Kamu, apa rahasianya? Aku tampil buat menghibur diri sendiri dan orang lain. Selamat sekali lagi untuk kamu, Mama. Sampai bertemu lagi di babak selanjutnya. Coba tolong swag-nya dong. Kasih gaya Agnes mau dong. Tadi kan kalian mau belajar koreo. Gitu-gitu dong. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mau. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.